Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid rahimani wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairina taqina biha karya Syekh Dr. Abdurrahim hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai pada pelajaran yang ketujuh. Ya. Sudah sampai pada pelajaran yang ketujuh. Naam. Di pelajaran yang ketujuh, ya, sudah kita sebutkan juga apa faedah yang bisa kita petik di dalamnya. Ya. Sudah kita sebutkan bahwasanya faedah yang ada di pelajaran yang ketujuh yaitu tentang ismul isyarah. Ya, tentang ismul isyarah yang baru. Ya, ismul isyarah yang baru kita temukan di pelajaran yang ketujuh. Ya, ini apa? Yaitu tentang zalika dengan tilka. Ya, zalika dengan tilka. Ya. Jadi kita sebutkan zalika dengan tilka ini merupakan ismul isyarah lil ba'id. Ismul isyarah untuk ya, mengisyaratkan kata yang jauh. Kalau yang sebelumnya kita dapati hadza dengan hadhihi, nah sekarang zalika dengan tilka. Ya, zalika dengan tilka. Kalau hadza hadhihi untuk yang dekat, isyarah kepada yang dekat. Kalau zalika dengan tilka, isyarah kepada yang jauh. Ya, kepada kata yang jauh. Perbedaannya kalau zalika untuk mengisyaratkan kata yang berbentuk laki-laki atau muzakkar, kalau tilka itu untuk mengisyaratkan kata yang berbentuk muannas, ya, atau berbentuk perempuan. Ya, jadi itu yang bisa kita ambil faedahnya di pelajaran yang ketujuh. Naam. Kemudian kita sudah masuk ke tamrin yang pertama, sudah kita bacakan. Tamrin yang pertama yang ada di pelajaran ketujuh. Ya. Sekarang kita masuk ke tamrin yang kedua. Ya, tamrin yang kedua. Yang punya kita bisa lihat di halaman 41. Ya. Ashir ilal kalimatil atiyata bismil isyaratin lil ba'idi dhalika tilka. Isyarahkan kepada kata-kata berikut dengan menggunakan isim isyarah lil ba'id. Ya, dengan menggunakan dhalika atau tilka, ya, dengan menggunakan zalika atau tilka. Naam. Ya, difahami soalnya ya. Jadi sini kan ada kata-kata. Ada 18-20 soal ya. Ada kata-kata pada soal-soal tersebut. Ya, tugas kita apa namanya? Masukkan ismi isyarahnya. Kira-kira yang cocok dari kata tersebut apa? Ya, kita masukkan zalika kah ataukah kita masukkan tilka. Naam. Nomor 1. Iqra. Tilka ummun. Tilka ummun. Tilka ummun. Ya, tilka ummun. Apa artinya tilka ummun? Itu ibu. Itu ibu. Ya, itu ibu. Berikutnya tsani nomor 2. Zalika abu. Zalika abun. Ya, zalika abun. Abun. Ya, tadi kalau yang umun pakai tilka, ini zalika pakai abun pakai pakai zalika. Karena umun itu muannas, abun itu muzakkar. Maka umun pakai tilka, abun pakai zalika. Jadi seperti itu ya. Nah. Berikutnya nomor 3. Zalika qalamun. Zalika qalamun. Ya, zalika qalamun. Zalika qalamun. Ya, itu pena. Berikutnya nomor 4. Tilka mil'aqatun. Tilka mil'aqatun. Tilka Mil'aqatun, ya, tilka mil'aqatun. Naam, berikutnya nomor tilka ainun. Tilka ainun. Tilka ainun. Ya, tilka ainun. Ya. Apa artinya tilka ainun? Itu mata. Itu ma? Mata. Mata, ya, itu ma mata. Ingat, ainun pakai tilka. Ya, ainun pakai tilka karena dia anggota yang berpasangan. Berikutnya, dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Ya, dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Apa artinya dzalika hajarun? Itu batu. Itu batu. Ya, itu batu. Berikutnya, dzalika qamisun. Dzalika qamisun. Ya, dzalika qamisun. Ya, itu baju kemeja, ya. Berikutnya, tilka kidrun. Tilka kidrun. Ya, tilka kidrun. Itu panci. Ya, itu panci. Berikutnya, tilka nafidatun. Tilka nafidatun. Tilka nafidatun. Ya, apa artinya? Itu jendela. Itu jendela. Berikutnya, tilka baqaratun. Tilka baqaratun. Naam, tilka baqaratun. Apa maknanya? Itu sapi. Itu sapi. Ya, itu sapi. Berikutnya, dzalika maktabun. Dzalika maktabun. Maktabun. Dzalika maktabun. Ya, dzalika maktab. Apa maknanya? Itu meja. Itu meja. Berikutnya, tilka naqatun. Tilka naqatun. Ya, tilka naqatun. Tilka naqatun. Apa maknanya tilka naqatun? Unta betina. Nah, itu unta betina. Ya, itu unta betina. Unta betina. Berikutnya, dzalika muhandisun. Dzalika muhandisun. Ya, dzalika muhandisun. Apa maknanya? Itu insinyur. Itu insinyur. Ya, itu insinyur. Berikutnya, dzalika muadzinu. Dzalika muadzinun. Naam, dzalika muadzinun. Apa artinya? Itu tukang azan. Itu tukang azan. Azan, ya, itu tukang azan. Tukang azan muadzin, ya. Berikutnya, tilka mumarridatun. Tilka mumarridatun. Tilka mumarridatun. Tilka mumarridatun. Apa artinya? Itu perawat. Itu perawat. Perawat. Ya, itu perawat. Perawat. Ya, berikutnya, dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Apa artinya? Itu tempat tidur. Itu tempat tidur, yaitu kasur. Berikutnya, tilka hadiqatun. Tilka hadiqatun, ya. Tilka hadiqatun. Tilka hadiqatun. Tilka hadiqatun. Apa artinya? Itu kebun. Itu ke kebun. Kebun, ya, itu ke kebun. Ya. Berikutnya, tilka talibatun. Tilka talibatun. Tilka talibatun. Ya, tilka talibatun. Apa artinya? Itu siswi. Itu siswi. Ya, itu siswi. Berikutnya, dzalika jamalun. Dzalika jamalun. Dzalika jamalun. Dzalika jamalun. Apa artinya dzalika jamalun? Itu unta jantan. Itu unta jantan. Ya, itu unta. Ya, itu unta. Berikutnya, tilka battatun. Tilka battatun. Ya, tilka battatun. Ya, tilka battatun. Apa artinya? Itu bebek. Itu bebek. Ya, itu bebek. Jadi intinya di sini kita, ya, isyaratkan suatu kata. Ya, jika kata tersebut jauh, ya, maka kita lihat kepada bentuk katanya. Kalau katanya berbentuk mudzakkar, maka kita pakai dzalika. Kalau katanya berbentuk muannats, maka kita pakai tilka. Naam. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Ya, kata-kata yang baru. Ya, kata-kata yang baru. Al-mumarridatu. Ya, diikut. Al-mumarridatu. Apa artinya al-mumarridatu? Perawat. Perawat. Ya, apa? Perawat. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu. Apa artinya al-hadiqatu? Kebun. Kebun. Ya, al-hadiqatu ke kebun. Al-battatu. Al-battatu. Apa maknanya? Bebek. Bebek. Ya, bebek. Al-mu'adzinu. Al-mu'adzinu. Apa maknanya? Tukang azan. Tukang azan. An-naqatu. An-naqatu. Apa maknanya? Unta betina. Unta betina. Al-baydatu. Al-baydatu. Apa maknanya? Telur. Telur. Ya, toh? Telur. Telur. Ya, telur. Ya, naam. Ini kata-kata yang baru. Jadi diharapkan kita bisa menghafalkannya, ya. Bisa menghafalkan kata-kata yang baru kita temukan, ya. Apa makna al-mumarridah, apa makna al-muadzin, apa makna an-naqah, apa makna al-hadiqah dan seterusnya. Naam. Di sini ada tabel di sini. Dua tabel. Asma'ul isyarati lil qarib dan asma'ul isyarati lil ba'id. Asma'ul isyarati lil qarib dan asma'ul isyarati lil ba'id. Ya, ini yang seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya. Tentang isim isyarah lil qarib dan isim isyarah lil ba'id. Ya, isim isyarah lil qarib dan isim isyarah lil ba'id, ya. Isim isyarah lil qarib maksudnya isim isyarah untuk yang dekat. Ya, isyarah kepada kata yang dekat. Ya, isyarah kepada kata yang dekat. Maka kita bisa menggunakan hadza atau hadhihi. Ya, bisa kita gunakan hadza atau hadhihi. Hadza atau hadhihi. Ya, kapan menggunakan hadza? Ketika kata yang diisyarahkan itu muzakkar. Muhammad contohnya. Muhammad ini kata yang muzakkar. Kapan menggunakan hadhihi? Ketika kata yang diisyaratkan tersebut berbentuk muannas. Ya, contohnya Aminah di sini. Karena Aminah itu muannas, maka kita pakai hadhihi. Kemudian asma'ul isyarat lil ba'id. Isim isyarat lil ba'id untuk yang jauh, yakni untuk mengisyaratkan kata yang jauh. Ada dzalika dengan tilka. Ya, kapan menggunakan dzalika? Yakni ketika kata yang diisyaratkan itu berbentuk muzakkar, ya. Ketika kata yang diisyaratkan berbentuk muzakkar, maka kita menggunakan dzalika. Kapan menggunakan tilka? Yakni ketika kata yang diisyaratkan itu muannas, maka kita menggunakan tilka, ya. Ini ya perbedaan antara hadza dengan hadhihi dan dzalika dengan tilka, ya. Seperti yang kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah, kita selesai dari pelajaran yang ketujuh, ya. Selesai dari pelajaran yang ketujuh. Jadi pelajaran yang ketujuh di sini ini pembahasannya tidak terlalu panjang lebar, ya. Ini pembahasannya ringkas. Nah, karena faedah yang kita sebutkan di sini juga tidak terlalu banyak, ya. Nah, kita masuk kepada pelajaran yang berikutnya, yakni pelajaran yang ke-8. Ad-darsu as-saminu. Ya, ad-darsu as-saminu. Ad-darsu as-saminu. Pelajaran yang ke-8. Ya, pelajaran yang ke-8. Naam. Pelajaran yang ke-8. Naam. Apa faedah yang bisa kita ambil, ya, yang ada di pelajaran yang ke-8 di sini? Ya, apa faedah yang bisa kita petik di pelajaran yang ke-8? Ya. Pelajaran atau faedah yang bisa kita ambil di sini, yang pertama yaitu tentang susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, atau biasa disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya. Al-mubtada wal khabar. Ya, al-mubtada wal khabar. Apa itu mubtada dan apa itu khabar? Apa itu mubtada dan apa itu khabar? Ya. Bahasa singkatnya, ya, bahasa gampangnya agar kita bisa faham akan mubtada dan khabar. Ya. Mubtada yaitu isim atau kata yang berada di awal jumlah. Kita ulang, mubtada yaitu isim atau kata yang berada di awal jumlah. Ya. Adapun khabar yaitu isim, ya, atau kata yang menjelaskan dari mubtada. Ya, kata yang menjelaskan mubtada. Ini bahasa simpelnya dari pengertian mubtada dan khabar. Ya, kita ulang. Mubtada yaitu isim atau kata yang berada di awal jumlah, ya, yang berada di awal kalimat. Sedangkan khabar yaitu penjelas dari mubtada. Ya, penjelas yang menjelaskan tentang mubtada. Ya. Dan jumlah ini, mubtada khabar, diistilahkan dengan ahlul lugo sebagai susunan jumlah ismiyah. Ya, jadi ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Ya. Ada jumlah fi'liyah dengan ada jumlah ismiyah. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada yang disebut sebagai jumlah ismiyah, ada juga yang disebut sebagai jumlah fi'liyah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya, pembahasan kita kali ini, yakni kita akan membahas jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Ini yang akan kita bahas di pelajaran kali ini, ya. Ya, apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim. Ya, kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Ya, kita ulang, jumlah ismiyah itu kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar. Ya, ada mubtada, ada khabar. Ya, ada mubtada, ada khabar. Ada mubtada, ada khabar. Mubtada di sini, ini merupakan tadi isim atau kata yang terletak di awal jumlah. Ya, isim atau kata yang terletak di awal kalimat. Khabar ini merupakan penjelas dari mubtada. Kita ulang. Khabar ini merupakan penjelas dari mubtada. Ya, penjelas dari mubtada. Contoh kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar. Ya. Hadza ya, hadza Muhammadun. Hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Ini adalah Muhammad. Ya, ini adalah Muhammad. Kalimat ini adalah kalimat jumlah ismiyah. Ya, tersusun dari mubtada dan khobar. Kalimat ini tersusun dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Hadza. Hadza di sini dia sebagai mubtada. Ya, tadi mubtada apa? Isim kata yang terletak di awal jumlah. Nah, ini posisinya di awal jumlah. Khobar penjelas dari mubtada. Jadi Muhammad ini merupakan penjelas dari hadza, yakni ini adalah Muhammad. Didatangkan Muhammad untuk menjelaskan ini, untuk menjelaskan hadza, untuk menjelaskan mubtada bahwasanya ini adalah Muhammad. Ya, ini adalah Muhammad. Atau kita ganti. Hadza kitabu Muhammadin. Hadza kitabu Muhammadin. Ini adalah kitabnya Muhammad. Ya. Ini adalah kitabnya Muhammad. Jumlah ini merupakan jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Ya. Mana mubtadanya? Ini, hadza. Karena tadi dia merupakan isim kata yang terletak di awal jumlah. Ya. Mana khabarnya? Ini, kitab. Kitab ini merupakan khabarnya. Karena dia merupakan penjelas dari mubtada. Kalau tidak ada khabar di sini, maka kalimat hadza, kata hadza ini tidak bisa dijelaskan. Ya, tidak bisa terfahami. Datangkan khabar untuk menjelaskan bahwasanya ini adalah kitabnya Muhammad. Ketika tidak ada khabar, maka kata di sini masih mubham. Hadza apa? Ini apa? Datangkan khabar untuk menjelaskan bahwasanya ini adalah kitabnya Muhammad. Ya, ini adalah kitabnya Muhammad. Ya. Jadi hadza sebagai mubtada, kitab sebagai khabarnya. Muhammad di sini sebagai mudhofun ilaih. Jadi kitab di sini dia juga sebagai mudhof. Di samping sebagai mudhof, dia samping sebagai khabar, dia juga sebagai mudhof. Mana mudhofun ilaihnya ini? Pembahasan mudhofun ilaih yang sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya ya. Jadi di sini dia majrur dengan kasrah karena sebagai mudhofun ilaih. Ya, jadi ini sedikit penjelasan tentang susunan mubtada khabar. Ya, susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan dan khobar, ya, yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Naam. Nah, ini faedah yang kita bisa ambil, yang bisa kita dapat di pelajaran yang kedelapan. Ini susunan mubtada khobar, ya. Nah, kita bacakan kalimat-kalimat yang ada di sini. Ya, kita bacakan kalimat-kalimat yang ada di sini. Naam. Coba dibaca. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikal rajulu tabibun. Naam. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikal rajulu tabibun. Ya. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikal rajulu tabibun. Ya, hadzal rajulu tajirun wa dzalikal rajulu tabibun. Apa maknanya? Pemuda ini kaya dan pemuda itu dokter. Tajir apa tajir? Pedagang. Pedagang, ya. Ya, lelaki ini adalah pedagang. Nah, tajir bahasa kita, ya, kaya. Kalau tajir bahasa kita, bahasa Indonesia itu kan kaya, ya. Kalau tajir bahasa Arab itu pedagang. Pedagang, ya. Lelaki ini, ya, pedagang, dan lelaki itu dokter. Ya, lelaki ini pedagang dan lelaki itu dokter. Berikutnya. Ismu tajiri Muhammadun. Mahmudun. Wasmu tabibu Sa'idun. Wasmu tabibi Sa'idun. Ismu tajiri Mahmudun. Wasmu tabibi Sa'idun. Ya. Ismu tajiri Mahmudun. Ya. Wasmu tabibi Sa'idun. Ya. Apa maknanya? Namanya pedagang itu Mahmud dan namanya dokter itu Sa'id. Nah, namanya pedagang itu Mahmud dan namanya dokter itu Sa'id. Nah. Berikutnya. Hadzal baitu litajiri. Hadzal baitu litajirin. Wa dzalikal baitu litabibin. Nah. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Ya. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Ya, hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Ya. Apa maknanya? Rumah ini miliknya pedagang dan rumah itu miliknya dokter itu. Naam. Rumah ini miliknya pedagang dan rumah itu miliknya dokter. Ya, rumah ini miliknya pedagang dan rumah itu miliknya dokter. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Ya, rumah ini miliknya pedagang dan rumah itu miliknya dokter. Naam. Berikutnya. Baitu tajiri amamul mas amamul masjidi. Terus. Wa baitu tabibi khalfal mudarrisati. Madrasati. Naam. Baitu tajiri amamal masjidi wa baitu tabibi خلف المدرسة. يا بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. يا نعم. Apa artinya? Rumah pedagang itu di depan masjid. Dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Nah, rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Rumah pedagang itu di depan masjid dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Nah, berikutnya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Naam. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Apa maknanya? Milik siapa mobil ini dan milik siapa itu? Naam. Milik siapa mobil ini dan milik siapa itu? Ya, milik siapa mobil ini dan milik siapa itu? Ya, nah ini milik siapa mobil itu? Nah, berikutnya. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka litajiri. Naam, hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka litajiri. Ya, hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka litajiri. Apa maknanya? Mobil ini miliknya dokter itu dan itu miliknya pedagang itu. Nah, mobil ini miliknya dokter itu dan itu, jadi mobil itu miliknya pedagang itu. Ya. Berikutnya. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Naam, hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Ya, hadhihi sayyaratu min al-Yabani wa tilka min Amerika. Apa maknanya? Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Nah, mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Ya, mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Nah, di sini ada tamrin yang harus kita jawab. Cuman di sini mungkin agak panjang nanti untuk menjawabnya. Jadi mungkin kita tangguhkan di pelajaran berikutnya. Ya. Kita masih membahas ya kalimat-kalimat yang disebutkan oleh musannif di awal pelajaran yang ke-8 di sini. Ya, nanti kita akan masuk ke tamrin dan kita akan menjelaskan lagi faedah-faedah yang bisa kita petik di pelajaran ke-8 di sini. Semoga apa yang sedikit ini memberikan faedah bagi kita semuanya. Ya, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.